Baik, satu buah lagu sayang spesial untuk sedulur dari Putra Leo Ratna Antika New Bintang Yenila. Selamat siang. Lagu ini spesial untuk yang punya sayang-sayang semuanya ya. Sayang, apa kowe krungu cerite hati? Aku masa awaku. buat Bintang Jenny lah.